Kerto Dau Malang Jawa Timur, Ratna Antika New Monata. Sugeng dalu. Sugeng dalu ati sing pian tau ngelarani wis suwe werarene melu ngomong masalah sepele kowe golek liyane. Thank you. pokoknya muter ya. Aku